Mitra Bisnis, survei yang digelar situs berita Tempo menunjukkan publik cenderung setuju jika Jokowi maju jadi calon presiden pada 2014. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal ini? Kalau saya, ya biarkan saja masyarakat itu ya menilai, nggak apa-apa. Tetapi yang lebih bertanggung jawab, yang harus lebih arif, itu kan di kalangan elit ya. Yang lebih tahu mana yang terbaik untuk saat ini, saat yang akan datang. Nah, kalau saya berpendapat ya, kalau masih mungkin dicari calon-calon lain yang lebih baik walaupun belum kelihatan, ya usahakan saja cari gitu ya. Lebih baik Jokowi itu menuntaskan pembenahan Jakarta ya, konsentrasi untuk membangun memperbaiki Jakarta. Nah, untuk Pilpres ya kalau bisa dicari calon lain ya, sebaiknya dicari ya. Calon yang mungkin saja masih ada yang belum muncul tapi mungkin lebih baik ya, dari yang nama-nama yang berkembang sekarang ini. Memang masalah kita itu adalah, masalah yang dirasakan oleh masyarakat adalah nggak ada ya, sulit ya, mencari orang yang pantas, yang cocok ya, yang bisa agak sesuai selera gitu ya, untuk jadi presiden di tahun 2014. Akhirnya mereka melihat ya Jokowi, walaupun Jokowi ya baru saja dipercayakan, dipilih untuk menjadi gubernur DKI. Tapi sebenarnya itu kurang bagus ya, kalau Jokowi yang baru memulai menata Jakarta lalu sudah habis itu ditarik lagi ke atas, itu sebenarnya nggak bagus buat banyak pihak ya, buat Jokowinya, buat partai yang mengusungnya, buat Indonesia juga belum. Itu bisa jadi malah nggak bagus ya. Prioritas itu sekarang ini kan membenahi Jakarta gitu ya. Wah, Indonesia perlu presiden ya. Karena menurut saya ke depan ini di periode presiden yang akan datang ini ya, siapapun presiden mungkin tetap susah ya mengubah, memperbaiki Indonesia ini. Sementara kalau ada kesempatan untuk memperbaiki sebagian-sebagian dari Indonesia ini ya, provinsinya, kotanya ya, ya jangan dihilangkan kesempatan itu, apalagi yang sudah dimulai ya lalu menjadi berhenti. Nah, itu kan sayang ya. Sebaiknya carilah calon presiden ya yang terbaik dari yang ada ya. Ya, termasuk mencari yang belum kelihatan muncul. Jadi memunculkan yang mungkin orang yang bagus tapi belum dikenal atau belum naik popularitasnya gitu. Ya, kalau dari nama-nama yang sekarang ini tidak semuanya tidak memuaskan. Jadikan saja Jokowi itu betul-betul pilihan terakhir lah. Jadikan Jokowi sebagai pilihan terakhir. Ya, kalau tidak juga ketemu-ketemu ya lalu bisa mencari jawaban untuk masalah Jakarta ya, kalau ditinggal Jokowi ya apa boleh buat, tetapi itu betul-betul harus jadi pilihan terakhir ya. Demikian pakar ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.